Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس حنبتنا عزكم الله. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab-bab yang berikutnya. Kali ini babnya menyinggung tentang permasalahan al-mamalik, hamba-hamba sahaya, budak-budak hamba sahaya yang kita miliki. Bagaimana Islam mengatur adab-adab, etika-etika, norma-norma kepada seseorang yang dia itu menjadi budak Anda, atau seseorang yang dia itu menjadi khodamat, para khadim-khadim, pembantu pembantu kalian, pelayan-pelayan kalian. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bukunya ini akan membawakan beberapa bab yang menyinggung tentang masalah adab dengan para al-mamalik wal khadamah. Adab-adab atau sopan santun yang diajarkan oleh Islam terkait dengan masalah hamba sahaya, budak belian, dan yang terkait dengan pembantu-pembantu rumah tangga kita. Kita masuk pada bab yang ke-82. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Babu husnil milkah. Bab berbuat baik kepada para budak belian. Husnul milkah ay husnul sun' ila mamalikih. Berbuat yang baik kepada orang-orang yang dia miliki sebagai budak. Qala haddatsana Hafs bin Umar. Hafs bin Umar ibn al-Harith. Thiqatun. قال حدثنا عمر بن الفضل juga thiqah, terpercaya. قال حدثنا نعيم بن يزيد dia ini majhul ain sebab yang meriwayatkan dari dia hanya Umar bin al-Fadl saja, dan dia meriwayatkan hanya dari Ali bin Abi Thalib saja, sehingga dia masyhul, tidak diketahui siapa dirinya. Sehingga hadis ini khanafina azakumullah dengan lafaz yang seperti ini isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Karena kemajhulan Nu'aim ibn Yazid tadi. Qala haddatsana Ali ibn Abi Thalib shalawatullahi alaihi. Dia berkata telah menyampaikan hadis kepada kami Ali bin Abi Thalib shalawatullahi alaihi. Demikian tersebut dengan kalimat shalawatullahi alaihi. Al-Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullahu ta'ala wa wafaqah memasukkan kalimat ini shalawatullahi alaihi yang disampaikan atau ditujukan untuk selain Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau mengkhususkan kalimat ini untuk sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau masukkan dalam Mu'jam Manahi al-Lafziyah. Memang termasuk dari kumpulan-kumpulan kata-kata lafaz-lafaz yang terlarang. Mengkhususkan kalimat salawat untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tidak untuk sahabat-sahabat yang lainnya. Memang beliau masukkan dalam Mu'jam Manahi al-Lafziyah. Bahkan dikatakan bisa menjurus kepada lafaz yang berbau bid'ah. Tercium baunya, nampaknya pihak Syiah Rafidhah menyusupkan kata-kata ini di tengah-tengah kaum muslimin untuk supaya mereka memiliki sikap lebih, dalam bahasa yang ma'ruf, memiliki sikap hulu, berlebih-lebihan dalam sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mengesampingkan para sahabat yang lainnya. Yang benar untuk salawat dan salam itu disampaikan dan diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sementara para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, baik itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ataupun para sahabat yang lainnya, kita mendoakan mereka semua dengan keridhaan. Kita mengatakan radhiyallahu anhu, kalau wanita radhiyallahu anha. Naam, itu yang warid dan itu yang ma'ruf dari prinsip Islam wal muslimin, sehingga tidak dikhawatirkan terjatuh pada sikap berlebih-lebihan kepada salah seorang sahabat, meremehkan sahabat yang lain dikarenakan lafaz yang keliru dalam pengucapannya. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma thaqula. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau thaqula, berat, artinya sudah merasakan sakit yang parah, memberatkan beliau rasa sakitnya. Ala beliau berkata, ya Ali, wahai Ali bin Abi Thalib, i'tini bi tabaqin, datangkan untuk saya sebuah tabak, sebuah katif, semacam kertas atau pelepah. Aktubu fihi, aku akan menuliskan pada benda tersebut, topak tersebut, ma la tadillu ummati, sesuatu yang tidak akan membuat umatku tersesat. Yani akan dituliskan di situ nanti siapa saja yang bakal menjadi para pemimpin-pemimpin sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga terkait dengan ahkam, hukum-hukum yang perlu difahami, diketahui oleh kaum muslimin, yang kalau mereka mengamalkannya tidak akan menyimpang. Fakhashitu ayyasfiqani, katanya Ali bin Abi Thalib, fakhashitu ayyasfiqani, maka saya khawatir Rasul mendahului saya. Artinya khawatir beliau sudah meninggal terlebih dahulu sebelum saya berhasil mengambil barang tadi, benda tadi, atau kertas tadi. Fakultu, maka saya pun menyatakan, inni la ahfadu min zira'i as-sahifah. Sesungguhnya aku ini menghafal, bisa menghafalkan dari lenganku ini lembaran tadi. Demikian tertulis dalam buku ini, dalam syarahnya yang saya bawa ini, Fadlullahi Samad fi Tawdih Al-Adabil Mufrad, karya Abu Abdullah, karya Abu Fadlullah Al-Jailani, disebutkan di sini nampaknya ada tashih, ada kesalahan tulis. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang lainnya dengan lafaz inni la'ahfadhu wa'a'i. Sesungguhnya aku ini wahai Rasul bisa menghafal, ahfadz bisa menghafal, wa'a'i, dan saya bisa mencerna apa yang kamu ucapkan nanti. Artinya tidak perlu kemudian saya mengambil sebuah lembaran khusus, engkau nulis di situ, langsung sampai kepada saya akan menghafalnya. Wa kana ra'suhu baina dhira'ihi wa 'abdi. Dan waktu itu kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di antara lengannya beliau, lengan bawah, dan 'abd saya, lengan atas saya. Lengannya Rasul dan lengan atasnya Ali bin Abi Thalib. Di antara itu. Artinya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau apa namanya di saat-saat detik terakhir menjelang sakaratul maut, beliau berada di pangkuannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yusi bis salati waz zakah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada umatnya tentang salat, tentang zakat. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak kalian. Ini Rasul memberikan wasiat khusus tentang masalah salat, kemudian masalah zakat, dan juga beliau secara khusus memberikan wasiat tentang masalah perbudakan. Diminta untuk mengurusi dengan baik, dengan benar budak-budak yang ada di tangan-tangan kalian. Wa qala kadzaka hatta khabat nafsuh. Dan beliau mengatakan demikian sampai akhirnya nyawa beliau pun melayang, yakni meninggal dunia. Wa amarahu bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan beliau memerintahkan dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Man syahida bihima hurrima 'alan nar. Barang siapa yang bersaksi dengan dua kalimat tadi, mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hurrima 'alan nar, maka dia akan diharamkan atas neraka. Intaha. Selesai hadis yang cukup panjang ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan antum tahu di dalamnya ada kelemahan, sebab padanya ada rawi yang bernama Nu'aim ibn Yazid majhul. Majhul ya. Sehingga kita tidak bisa berhujjah dengan riwayat ini. Hadis ini khonafidina azakumullah baunya kental dengan nuansa Syiah. Paham ya? Hadis ini baunya sangat kental dengan nuansa Syiah, pemahaman Syiah yang betul-betul terlalu hulu berlebihan dalam memahami sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan menggunakan riwayat ini dan yang semisalnya dari riwayat yang dhaifah, yang lemah itu. Pihak Syiah mereka mengklaim bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wasiyun nabi, sebagai pihak yang mendapatkan wasiat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal kekhilafan sepeninggal beliau. Ali itu sebagai wasi. Tertuang dalam wasiatnya Rasul, Ali itu bakal menjadi khalifah sepeninggalnya. Begitu. Dengan ini mereka akan berusaha untuk menusuk dan akan berusaha untuk menjatuhkan kekhilafan asy-syaikhain Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Dengan riwayat seperti ini mereka menyatakan kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak sah. Kekhilafan Umar bin Khattab itu tidak sah. Kekhilafan Utsman bin Affan itu tidak sah. Kenapa? Sebab mereka semua tidak masuk pada wasiatnya Rasul. Sementara Ali bin Abi Thalib masuk pada wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pemahaman yang batil ya ikhwan, didasari oleh kebatilan, kebaifan riwayat-riwayat yang mereka bawakan. Semua kaum muslimin saat itu semuanya sepakat bahwasanya khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Baru kemudian yang keempat ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tamam? Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan barang siapa yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam bab kekhilafahan, dalam bab kekhilafahan atas yang lainnya, maka dia ini adallu min himari ahli. Dia lebih sesat daripada keledai peliharaannya. Orang ini yang meyakini bahwasanya apa namanya Ali bin Abi Thalib lebih afdal dalam perkara khilafah daripada yang lain. Tamam, lebih afdal, lebih sesat daripada himar, keledai peliharaan dia. Keledai itu permisalan untuk seseorang yang mencapai puncak kedunguan, kegoblokan, kebodohan. Hah? Dan itu dia pelihara sendiri. Mana ya? Artinya ini orang dungu, ini orang goblok, tidak ngerti agama, tidak ngerti agama, tidak ngerti ilmu, dipelihara. Jadi paham ya? Ini baru sebagian kecil paham Syiah. Mereka lebih ngeri lagi. Dengan bermodalkan riwayat yang lemah seperti ini. Maka mereka berani kemudian mengklaim bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang seharusnya lebih berhak mendapatkan nubuwah, kenabian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ali bin Abi Thalib itu lebih layak sebagai nabi. Seharusnya beliau sebagai seorang nabi, cuman waktu itu utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, kata mereka salah alamat. Alamatnya yang seharusnya ditujukan ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, tahu-tahu salah, maksudnya ke rumahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu salah alamat. Ini bahasa masih halus. Bahasa kasarnya mereka menyatakan di sini Malaikat Jibril alaihissalam apa? Berbuat khianat. Agar ya, ini fahamnya mereka kaum Syiah. Yang ekstrim di kalangan mereka, ikhwanuddin azakumullah, kalau mereka sholat, kemudian salam, salamnya itu bukan kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diganti sama mereka. Hah? Diganti dengan ucapan yang menunjukkan kebencian mereka kepada mereka Jibril. Mereka mengatakan, noleh kanan dan kiri dan sambil mengatakan khanal amin, khanal amin, begitu langsung ya. Al amin berkhianat, al amin berkhianat, al amin ialah mereka Jibril alaihi salatu wassalam. Allahul musta'an. Ini batilnya prinsip mereka ya Pak. Ada lagi yang lebih parah lagi sampai pada tingkat menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, meyakini Ali itu ialah Allah. Dan ini yang waktu itu dicuatkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Terjadi pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh para ulama seperti Ali bin Al-Juri dalam syariah. Dan juga yang lainnya meriwayatkan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu keluar dari masjidnya. Ada mengatakan keluar dari rumahnya. Beliau mendapati, ketika beliau keluar, mendapati beberapa orang di depan rumahnya tiba-tiba sujud kepada beliau. Langsung sujud kepada beliau. Beliau marah, mengingkari. Apa ini? Tiba-tiba mereka mengatakan, antahu, engkau ialah dia. Tambah marah lagi beliau. Man anak, siapa saya ini? Antahu, katanya mereka. Kamu ialah dia. Siapa saya kata Ali bin Abi Thalib? Anta ilahuna. Engkau ialah sembahan kami. Maka beliau dengan murkanya memanggil. memanggil wazirnya beliau. Menterinya beliau. untuk segera beliau menangkapi orang-orang tadi, kemudian segera mencari kayu bakar yang banyak, segera untuk menggali parit, paritnya diisi dengan kayu bakar, kemudian dinyalakan api, dan diminta orang-orang tadi bertobat. Kalau mau tobat, selamat. Kalau nggak tobat, akan dibakar dengan api, dimasukkan dalam api. Apa saya? Ini banyak riwayatnya dan dihasankan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari tentang kisah tersebut. Artinya sudah ada faham seperti itu sejak zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dan belum mengingkarinya. Nah, demikian pula ikhwan fillah jazakumullah menggunakan riwayat ini. Kaum Syiah meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ketika meninggal dunia, meninggal dunianya dalam pangkuan Ali bin Abi Thalib. Hanya dengan riwayat ini. Juga yang menyebarkannya kaum Syiah. Dan ini lemah, sebab dasarnya juga lemah, sanadnya juga penuh dengan majahil, orang-orang yang majhul, enggak tahu siapa dia. Pertentangan dengan hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, disebutkan dalam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang sakit keras dan dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Suatu hari masuklah Abdurrahman Ibnu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma membawa siwak basah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matanya dijuruskan ke arah siwak tersebut. Pandangi. Aisyah faham kalau beliau ingin siwak tersebut. Katanya, Aisyah, kamu ingin siwak itu? Beliau lakukan kepalanya, pertanda menginginkan siwak tersebut. Maka diambil oleh Aisyah dari saudaranya Abdurrahman, kemudian diberes sama Aisyah, dibersihkan, kemudian dibakusi, sudah siap, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Rasul pun bersiwak dan aku tidak pernah melihat Rasul bersiwak dengan cara yang lebih bagus daripada daripada itu. Dan begitu beliau selesai bersiwak, tidak lama beliau mengatakan Sirrafiqil A'la. Yani beliau dicabut nyawanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika itu Aisyah mengatakan mata taina, apa namanya, ada lafadz yang beliau sebutkan saat itu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal dunia di antara atas dadaku dan bawah daguku sebelah sini. Nah, yakni di pada pelukannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini yang muttafaqun alaih. Hadza huwa shawab. Sehingga yang disebutkan dalam riwayat ini dikatakan wa kana ra'suhu baina zira'ihi wa 'amudihi. Lemah. Dan yang disebarkan oleh kaum Syiah tentang masalah ini, itu ialah upaya mereka mengkafurkan keadaan yang sesungguhnya. Yang benar ialah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal dunia di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Hadza dhaif, ya dhaif, dibuang tadi. Kita pindah ke riwayat yang berikut. Saya terangkan sedikit tadi sebab kalau dibiarkan ya ikhwan, nanti difahami dengan pemahaman yang benar seperti yang difahami oleh kaum Syiah tadi. Qala rahimahullahu ta'ala, hadis yang kedua. Haddatsana Muhammad ibn Sabiqa. Dia siqa ya ikhwan. Qala haddathana Israel. Israel ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i. Jika siqah terpercaya orang. Dia ini cucunya Abu Ishaq as-Sabi'i. Anil A'mash. Dari Al-A'mash. Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad al-Kufi. Imam. An Abi Wa'il. Dari Abu Wa'il. Syaqiq Ibnu Salamah. Siqah Mukhabram. Dia ini mengalami dua masa. Masa jahiliyah dan masa kenabian. Artinya dia sempat mengalami masa-masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Dan juga sempat mengalami masa di saat Rasul diutus sebagai Nabi. Namun beliau tidak sempat bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dia bukan termasuk seorang sahabi. Namun disebut dengan mukhadram. Istilah khusus. An Abdillah. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. An Nabi SAW. Dari Nabi SAW beliau bersabda. Ajibu ad-da'i. Wala taruddu al-hadiyah. Wala tabribu al-muslimin. Ini tiga lafad. Ajibu da'i. Hendalah kalian memenuhi panggilan seseorang atau undangan seseorang. Wala taruddu al-hadiyah. Dan kalian jangan menolak hadiah. Wala tadribul muslimin. Dan kalian jangan memukul kaum muslimin. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Wa isnaduhu sahih. Dan sanadnya sahih. Semua rawi-rawinya terpercaya. Lafaz yang pertama. Ajibu da'i. Hendalah kalian memenuhi panggilan undangan. Undangan-undangan kaum muslim. Mengenai undangan, ikhwan fillah azakumullah. Ada perincian di kalangan para ulama. Kalau undangan tersebut ialah undangan walimah. Undangan walimahan, ada orang menikah, kamu diundang. Maka memenuhi undangan tersebut hukumnya wajib. Apabila tidak ada uzur-uzur yang syar'i. Kalau ada uzur, maka gugur kewajibannya. Adapun undangan-undangan yang lainnya, maka hukumnya sunnah. Undangan nasikah, akikahan. Undangan makan biasa, namanya makdubah. Ada orang kepingin makan-makan. Ya Allah undang fulan, wa fulan, wa fulan ta'al. Ya Allah. Hah? Al-bait. Badak sawa, ya Allah. Makan siang rame-rame. Labas. Semua undangan-undangan yang syar'i atau yang mubah. Selain walimahan. Itu hukumnya sunnah. Demikian disebutkan oleh para ulama kita seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sehingga riwayat ini yang lafadznya perintah ajibu ad-da'i, hendaknya kalian memenuhi panggilan orang yang mengundang, itu khusus untuk walimahan. Sementara yang lainnya dimanakan dengan makna sunnah. Demikian pula hadis yang menceritakan tentang hak muslim atas muslim yang lainnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang kamu, maka penuhi undangan dia. Kata para ulama, itu untuk undangan walimah. Wajib. Undangan yang lainnya, sunnah. Ingat ya, bila tidak ada uzur syar'i. Dan juga apabila tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i pada acara tersebut. Kalau ada uzur syar'i, maka boleh bagi Anda untuk meminta maaf, tidak bisa hadir. Anda sedang sakit, Anda sedang musafir, sedang safar, Anda sedang memiliki urusan yang sangat penting yang tidak mungkin tinggal, atau Anda misalkan menjaga orang sakit yang tidak mungkin ditinggal, uzur-uzur yang syar'i, maka diperbolehkan bagi Anda untuk tidak menghadirinya. Atau padanya ada pelanggaran syar'i, acaranya walimah, tapi kemudian full maksiat. Nah, itu ada diperbolehkan bagi Anda untuk tidak menghadirinya. itu dicontohkan oleh sebagian sahabatul kiram radhiyallahu taala anhu majma'in. Mereka pulang tidak menghadiri acara-acara itu tatkala mereka memandang dan melihat ada kemungkaran di sana. Paham ya? Nah. Acaranya walimahan kena. Tapi kalau kemudian dilanjutkan dengan grup band apa yang lagi sekarang terkenal itu? Hah? Oh? Aneh nih grupnya. Diteruskan dengan panggung band begitu. Banyak lagi ngetren. Hah? Di ibu kota atau misalkan di Surabaya atau misalnya. Hah? Muda-mudi kemudian berjoget ria dan misalnya halas ada mungkaran azim, kemungkaran besar, kamu enggak hadir enggak ada masalah, uzur syar'i enggak hadir. Entah ada grup band-nya atau grup keroncongannya atau grup gamelannya atau semisalnya apa doai. Nah, al-muhim ada pelanggaran-pelanggaran syar'inya. Maka Anda diperbolehkan untuk tidak menghadiri undangan tersebut dikarenakan alasan tadi. Walaupun Anda tidak musafir, tidak sakit, tidak punya urusan, waktunya senggang, siap untuk kemudian datang, tapi ternyata banyak pelanggaran syar'inya. Maaf. Yang sering tanyakan ya khanatina azakumullah. Gimana Ustaz? Acaranya itu di depan pintu saya, Ustaz. Di pintu rumah saya ini. Hah? Ya baik. Hah? Hadir dah hadir. Ya kedengaran. Mana ya? Buka pintu, enggak buka pintu, suaranya masuk ke situ. Hah? Ini apa ya? Kalau memungkinkan bagi Anda, khanafutina azakumullah, saat acara itu. Ngungsi sebentar. Ngungsi ya. Ini mungkin deh. Itu semuanya antum harus perhatikan kondisi masyarakat yang ada, pertimbangan-pertimbangan yang harus antum perhatikan. Nah, memungkinkan fungsio sebentar. Hah? Nanti acara selesai, sebelum atau setelah selesai acara, Anda bisa mendatangi tuan rumah untuk sekedar memenuhi haknya kaum muslimin. Tamam, doakan barokah untuk pengantin. Tamam, selesai urusannya. Sehingga Anda masih bisa untuk bersikap muamalah yang bagus, unggah-ungguh dengan masyarakat. Di saat yang sama pula Anda tidak terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Caranya begitu. Wallahu'alam bissawab. Ini yang ada di kepala saya. Kalau kemudian Anda memandang itu susah dilaksanakan, wallahu'alam bissawab. Golek diri, piye carane untuk menyelesaikan urusan Anda di depan pintu Anda mendengarkan grup band. Allah musta'an. Nah. Yang kedua, wala taruddu al-hadiyah. Dan kalian jangan menolak hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalau dikasih hadiah enggak nolak. Ini beliau. Tapi kalau dikasih sedekah, beliau menolak. Untuk Rasul dan Ahlul Bait, keluarganya Rasul SAW, memang diharamkan sedekah atas mereka. Baik sedekah yang wajib di zakat, atau sedekah sunnah yang lainnya di infak, misalnya. Adapun yang namanya hadiah, diperbolehkan bagi mereka untuk menerimanya. Rasul pun tidak pernah menolak sebuah hadiah, walaupun cuma tulang belulang, enggak ada dagingnya. Walaupun hadiah yang sebenarnya remeh. Tidak ditolak itu hadiah dari Rasulullah SAW. Bahkan beliau menyatakan dalam riwayat ini, wala taruddu al-hadiyah. Kalian jangan menolak yang namanya hadiah. Hadis ini, khonibitina azakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya hukum asal yang namanya memberi hadiah dan menerima hadiah itu boleh. Perkara yang diperbolehkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu termasuk satu upaya untuk bisa menumbuhkan rasa cinta di kalangan kaum muslimin, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin, merapatkan hubungan mereka, merakatkan hubungan mereka dengan cara hadiah. Dengan cara memberi hadiah dan Anda tidak menolaknya walaupun cuma sedikit. Ini hukum asal. Namun ikhwan fillah azakumullah, disebutkan dalam beberapa riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan-larangan menerima hadiah. Dan ini tertuju kepada pihak-pihak tertentu yang memang tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah dan juga memberi hadiah. Di antara pihak yang tidak boleh menerima hadiah ialah al-ummal, para pegawai-pegawai pemerintah. Namanya PNS. Mana ya? Pegawai Negeri Sipil. Itu pemerintah ikhwan, al-ummal. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyatakan, hadaya al-ummal hulul. Hadiah-hadiah para pegawai-pegawai itu ialah hulul. Hulul itu ialah maknanya, makna dasarnya, mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi. Itu hulul. Sedangkan kaum muslim perang lawan orang kufar, menang, banyak ghanimahnya, harta rampasan perangnya belum dibagi, kamunya nyolong. Hah? Kamunya ngundil. Ngundit, ngambil duluan. Yang kamu ambil ini namanya hulul. Hukumnya haram, ancamannya neraka. Demikian pula Rasulullah SAW menyamakan hadiah-hadiah yang diterima oleh para pegawai-pegawai pemerintah itu sebagai hulul. Hati-hati. Sehingga pihak yang tidak boleh dijadikan menerima hadiah ialah pihak ummal, para pegawai-pegawai pemerintah. Ini yang paling pertama. Pegawai pemerintah itu ya semuanya. Dari mulai yang kelasnya paling bawah sampai yang kelasnya paling atas. Mana ya? Gitu kan? Sekarang semacam Pak Lurah itu pegawai pemerintah itu bukan? Hah? Iya. Termasuk? PRT? Masuk? Hah? Oh, nggak masuk. Lurahnya ya maksudnya? Lurahnya Ustaz. Sampai ke atas, sampai presidennya. Gitu. Itu semuanya tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah. Ada yang ummal hulul. Dihukumi hulul. Seperti maling harta rampasan perang yang belum dibagi. Ancamannya neraka. Nah, Masya Allah. Wah, repot kalau gini Ustaz. Lah, gak banyak koyone pemerintah itu, para penguasa-penguasa yang ada itu, lah, yo pula garing lah, Allah mustahil. Tapi bayangkan mengenai hadiah untuk para penguasa, ada perinciannya. Ini para pegawai pegawai penguasa ada perincian. Kalau hadiah itu diberikan oleh masyarakatnya, rakyatnya, karena status dia sebagai seorang amil, seorang pegawai pemerintah, hukumnya haram. Ada orang ngasih hadiah kepada Anda dikarenakan Anda itu seorang lurah, hukumnya haram. Tidak boleh kamu terima dia itu. Hadiahnya itu Ustaz, Kijang Innova. Ya beh, gak usah ngiler. Kamu harus mengerti ancamannya keras ini. Mereka memberi hadiah tadi itu dikarenakan Anda sebagai seorang lurah. Lurah aja Innova. Bagaimana dengan presidennya? Hah? Gambarannya. Nah, perlu kamu terima. Terus barang inventaris gimana? Kalau inventaris lain lagi itu bukan hadiah. Itu hak pakai. Ada inventaris motor gawin. Dipergunakan khusus untuk tugas Anda sebagai lurah. Bukan dipakai untuk mejen di alun-alun. Nah, itu khusus tugas Anda sebagai lurah di saat jam kerja Anda sebagai lurah pakaian motor itu. Selebihnya tidak punya hak bagi Anda untuk menggunakannya. Ini fatwanya para ulama ya, fatwanya Lajnah Daimah. Hati-hati. Demikian pula untuk para Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Menteri, Pak Presiden, dan jajaran-jajaran apa namanya pegawai pemerintah itu, tidak boleh menerima hadiah dari siapapun kalau hadiah itu diberikan kepada mereka karena status mereka sebagai pegawai pemerintah. Tidak boleh. Misal Anda seorang dokter. Nah, saya mau tanya, dokter itu ada yang jadi PNS ataukah mesti swasta? Pak Kamil? Mil? Jawab ini. Dokter itu apa mesti swasta ataukah mungkin bagi dia untuk masuk ke PNS? Oh, dua-duanya. PNS bisa, swasta bisa. Dua-duanya juga bisa. Nyabang gitu ya. Masya Allah. Gede nyabangnya. Tapi, nah, di saat dia sebagai seorang PNS, jangan kamu bayangkan PNS itu hanya sekedar pegawai pemerintah. Semua yang namanya PNS. Ya ini termasuk amil-amilnya pemerintah. Baik dia dokternya, tim medisnya, tim ininya, tim itunya, sebagai pegawai pemerintah. Anda tidak boleh kemudian menerima hadiah dari siapapun karena status Anda sebagai PNS. Walaupun Anda dokter. Nanti paham ya, hukumnya haram. Hadaya ummal hulul. Tetapi kalau orang itu memberikan hadiah kepada Anda, bukan sebagai seorang PNS, tapi dikarenakan memang teman karibnya dia yang sudah biasa semenjak dahulu ngasih hadiah kepada Anda, jadi PNS, jadi tukang becak, jadi penjual nasi, itu teman saya ngasih hadiah kepada dia karena persahabatan saya dengan dia. Kalau demikian niat dan tujuan dia, tidak ada masalah. Terimaon. Hah? Terima kasih banyak atas hadiah persahabatan tadi. Saya paham ya, saya disebutkan oleh para ulama, pengertian hadiah ummal hulul itu hadiah karena status dia sebagai seorang PNS. Dan itu diberikan oleh masyarakat. Kalau yang memberikan itu ialah negara itu sendiri, negara yang memberikan kepada mereka, itu diperbolehkan. Itu namanya santunan dari pihak pemerintah. Misalkan pemerintah khusus memang merencanakan anggaran parsel untuk para pegawai pemerintah. Nah, masing-masing dikasih parsel. Ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Dari pemerintah. Tamam? Kalau memang itu dari pemerintah ya ikhwan. Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Kok gede tenan parsel itu? Parsel bisa bikin rumah di kawasan Batu Malang. Misalkan begitu. Anda sebagai seorang penguasa yang baik, tentunya tidak kemudian mementingkan perut Anda yang sudah membengkak itu. Tentunya Anda harus memikirkan pihak-pihak yang lainnya, fakir miskin. Secara hukum boleh kamu menerima parsel kalau memang dari penguasa, bukan dari rakyat. Memang diperbolehkan. Tapi ingat, delokon kaum muslimin wal muslimat. Tamam, yang enggak mampu itu kamu berikan kepada mereka. Sesungguhnya tidak pakai parcel first, kuarkan nanti. Sudah kenyang itu makan gajinya itu. Sudah kecukupan. Allah minta. Ayo. Begitu ya. Ini hadiah ummal hulul. Juga dikuatkan dengan hadis kisah Ibn Lutfiyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk seseorang yang bernama Ibnu Lutfiyah untuk mengambil harta zakat. Harta zakat. Diambil. Beliau diutus sebagai seorang amil untuk mengambil zakat-zakatnya kaum muslimin. Setiba beliau menjalankan tugasnya, ada yang namanya laporan keuangan. Laporan kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, hadihi lakum wa hadha uhtiyali. Katanya Ibn Lutfiyah. Jujur ya ikhwan. Beliau mengatakan, ini zakat-zakat yang diserahkan kepada kalian. Sementara yang ini, itu hadiah untuk saya. Ini hadiah untuk saya. Maka Rasul pun marah dengan pernyataan tadi. Beliau kemudian langsung naik ke atas mimbar dan menyatakan, kenapa saya ini mengutus salah seorang di antara kalian sebagai seorang amil untuk mengambil zakat. Kemudian dia datang mengatakan hadzihi lakum wa hadza uhdiyali, yang ini untuk kalian sebagai uang zakat, yang ini hadiah untuk saya. Kenapa dia mengatakan demikian? Halla jalasa fi baiti ummi fayanzur ayuhda ilahi amla. Loh, kenapa dia tidak duduk saja, nongkrong saja di rumah ibunya? Tunggun dikasih hadiah apa tidak? Dimarahi sama Rasul ketika itu. Tamam? Artinya Rasul mengingkari hadiah yang diterima oleh Ibnu Lutfiyah tadi karena status dia sebagai amil penguasa. Nampak kelihatan begitu. Kalau seandainya dia bukan seorang amilnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya enggak ada apa tadi. Iya, dia coba kata Rasul nongkrong di rumah ibunya coba. Syahi di rumah ibunya sana, ngeteh di rumah ibune, makan kaak atau apa sana. Tunggun dikasih hadiah apa tidak? Jawabannya apa? Tidak. Jadi kalau misalkan dia punya teman kerabat yang banyak begitu, tidak. Berhubung dia seorang amil, seorang PNS, banyak sekarang ini KI. Gitu. Ibaratnya uang apa? Uang sangu lah. Gitu. Ini tugasnya kamu, ini kasihkan sama pemerintah. Nih. Yang ini untuk kamu. Karena kalau gini izin, rekeningnya berapa pak? Nanti kalau cek di rekening bapak, nanti ada 0000 atau cuma 0-nya tadi. Apa ini? Ya, hadiah bapak. Tidak boleh. Ini haram. Allahul musta'an. Paham ya? Haramnya itu kalau dikarenakan dia sebagai seorang PNS. Lalu bagaimana dengan karyawan-karyawan swasta? Ngeluhkan. Jawabannya dia tentang masalah ini, sebagian ulama menyatakan bahwasanya dengan keumuman lafaz tadi ada ya ummal hulul dan juga keumuman kisah Ibnu Lutfiyah, mereka mengatakan bahwasanya karyawan-karyawan pegawai-pegawai swasta pun juga kena hukum ini. Kalau dia dikasih hadiah dikarenakan status dia sebagai seorang karyawan sebuah perusahaan. Dikasih hadiah karena statusnya sebagai seorang pegawai sebuah perusahaan. Tidak boleh. Entah dia itu di dirutnya, direksinya, kepala bagian apa, kapak apa, pak yang banyak itu. Saya bawah yang ada itu. Itu semuanya tidak diperbolehkan bagi dia menerima hadiah dari siapapun. Kalau statusnya sebagai seorang pegawai perusahaan. Allah ibarat. Alam, ini disebutkan ala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah As-Siyasah Syar'iyyah. Beliau menyebutkan waktu itu tentang masalah guru. Juga disebutkan ala salah seorang yang menulis buku khusus tentang masalah kabul hadiah di Islam. Adapun masalah pakai pemerintah, langsung masuk dalam riwayat ini. Adapun masalah yang swasta, itu masih diperbincangkan dalam mereka dan sebagian berpendapat dengan keumuman riwayat tadi, pegawai-pegawai penguasa swasta pun juga demikian terkena dalam bab ini. Dan juga ada larangan yang namanya rishwah, sokok, menyokok, suap, menyuap. Semua yang berbau rishwah tak boleh, baik menyokok mufti atau menyokok ustadz supaya fatwanya sang ustadz atau sang mufti cocok dengan kemauan dia, jangan dia kepingin apa namanya usaha apa gitu, supaya usahanya itu dilegalkan sama sang ustaz, supaya jangan kena jeratan riba, sogok ustaznya, dan fatwa itu sesuai dengan seleranya dia. Nah, boleh bagi sang ustaz menerima sopan tadi. Karena fatwa uang itu diberikan, supaya fatwa dia berubah sesuai dengan keinginan orang tersebut. Demikian pula para guru-guru, dosen-dosen, yang menerima hadiah dari anak-anak muridnya, yang terkait dengan studi dia di sekolah tersebut atau di pesantren tersebut. Terkait dengan studi dia. Misalkan saat ujian, tahu-tahu banyak parsel bermunculan untuk para dosen. Ambune ketok ya, ikhwan. Ini mesti ada maunya. Supaya apa? Diluruskan mata pelajaran dosen tadi. Paling enggak ya, ya ini bukti rasa cinta kami sebagai seorang murid, seorang siswa, seorang mahasiswa kepada sang dosen yang tercinta. Padahal ada maunya, sebentar lagi ujian. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh memberikan hadiah dan juga sang dosen tidak boleh menerima hadiah. Baik itu sekolahan ataupun pesantren. Nah, misalkan pengurus pesantren, nah, wali santrinya datang, nih SPP bulanannya anak saya, nih uang jajan anak saya, nih sesuatu untuk antum sendiri. Ada maunya mesti. Apa maunya? Supaya anaknya dapat servis khusus dari pengurus tadi itu. Yang lainnya gigi jari gini, kiriman bapaknya gak dateng, dianya servis, Masya Allah, susunya segini, jumbo gelas, jumbo gelas, jajannya itu, sak kresek, dia makan, makanya teman-temannya bengong saja, dan sebagainya. Ya mau gak mau demikian pengurusnya berbuat, kenapa? Bahasa itunya, dilihat itu kok oke tenan gitu loh. Ini gajinya aja kalah itu. Das gaji berapa? Paling segitu. Yang ini, Zen, bisa beli HP baru, bisa beli jubah baru, bisa beli ganti kacamata baru, bisa beli jam tangan baru, dicelengi untuk buat istri baru. Selamat, bisa itu. Wallahu musta'an. Itu semuanya hukumnya haram ya. Mari perbolehkan ya khanabdina azakumullah sebab berbauri syubah. Dan yang terakhir, wala tadribul muslimin, kalian jangan memukul kaum muslimin dengan tanpa hak, bukan dalam rangka ta'dib, dengan tanpa hak, dan juga bukan dalam rangka untuk mendidik. Kalimat muslimin di sini umum, baik muslimin yang merdeka, ataupun muslimin yang hamba sahaya. Dan ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa di antara bentuk keindahan Islam ialah mereka berbuat baik kepada budak-budak hamba-hamba sahayanya. Di antara bentuk kebaikannya, tidak boleh memukul hamba sahaya, tidak boleh memukul pembantu-pembantu rumah tangga, pelayan-pelayan rumah tangga Anda. Tidak boleh dipukul, sebab mereka juga ialah muslimin, mereka juga orang-orang Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ada yang tanya, kalau Syiah itu tercampur apa kafir? Kalau tercampur itu maksudnya dia muslim, cuman tersamarkan, tidak murni pak ya. Kalau kafir dia kafir. Jawabannya dirinci. Dirinci sesuai dengan sektenya Syiah masing-masing. Kalau seperti itu, jawab iya. Dikarenakan Syiah itu satu kelompok yang besar. Di dalamnya terdapat sekte-sekte yang banyak lagi. Di antara sekte-sekte Syiah ada yang kafir, ada yang masih muslim. Mana pak? Cuma dirinci yang masing-masingnya itu. Di antara sektenya Syiah ialah Syiah Rafidhah Qaramithah Batiniyah. Itu sekte Syiah itu. Islam kebatinan, mereka ngaku Islam. Kebatinan, Qaramithah Rafidhah. Itu kafir. Dengan kesepakatan para ulama. Itu kafir. Mereka ini yang secara kelam, yang disebutkan oleh para ulama dalam sejarah, mereka ini yang membuat kerusuhan-kerusuhan ketika haji misalnya. Mereka ini pula yang mencuri Hajar Aswad yang sebelumnya. Dan itu melihat bukunya Syekh Mukbil Al-Ilhad Al-Khumaini Fi Adul Haramain, dibawakan dari kitab sejarah kota Mekah, dari tahun per tahun bagaimana mereka bertindak sangat kejam kepada para jamaah haji. Mereka pula yang sampai menyerang Masjidil Haram dan membunuhi orang yang tawaf di situ. Disembelih semua. Musim haji. Sehingga Masjidil Haram penuh dengan darah. Ini kafir dengan kesepakatan para ulama. Rafidhah Qaramithah Batiniyah. Tamam? Demikian pula sekte Syiah yang memiliki pemikiran hulu ekstrim yang kafir. Yang punya pemikiran ar-raji'ah. Tahu raji'ah? Meyakini bahwasannya Ali bin Abi Thalib itu nanti akan hidup lagi, kembali lagi, dan akan menyembelihi Abu Bakar wa Umar wa Aisyah dan teman-temannya itu. Nah, nanti kira menyembelihi bila apa pun enggak, menyembelihi itu semuanya. Raji'ah. Ada kufur. Itu kufur. Tamam? namanya keyakinan ar-raji'ah. Atau yang punya keyakinan bahwasanya ahlul bait keluarganya Rasul, yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan yang lain-lainnya itu, mereka memiliki dan mengetahui ilmu ghaib. Bahkan yang mengatakan seperti itu, ini juga kafir. Ini juga kafir. Dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan yang lainnya yang ada pada mereka yang itu semuanya ialah kafir, dan mereka itu lebih dikenal dengan sekte Syiah Itsnai Asyariyah. Ja'fariyah. Ya? Syiah Ja'fariyah Itsnai Asyariyah. Ini yang banyak sekali memiliki mu'taqadat yang kufriyah. Begitu pula yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Namanya sekte Sabaiyah. Menuhankan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula yang mengkufurkan, mengkafirkan Abu Bakar wa Umar wa Aisyah wa Muawiyah dan bahkan semua para sahabat. Namanya Al-Mukaffirah. Ini juga kafir. Demikian pula yang mencaci maki para sahabat. Namanya As-Sabbah. Sekte namanya As-Sabbah. Juga kafir. Saya faham ya? Sehingga ada beberapa sekte yang dikatakan kafir oleh para ulama. Ada pula sekte Syiah yang belum dikatakan kafir. Syiah Zaidiyah yang di Yaman itu banyak Zaidiyahnya. Itu belum kafir. Zaidiyah itu belum kafir. Dan beberapa sekte Syiah yang lainnya itu belum dikatakan kafir. Sehingga tergantung sektenya masing-masing. Paling tidak tercampur. Tidak ada yang murni mereka. Gitu ya. Mereka bukan ahlus sunnah, bukan sunni, bukan juga salafi, dan mereka termasuk bagian dari 72 golongan yang finar ancamannya. Sebagian mereka, sebagian sekte mereka ialah kafir, keluar dari pembahasan tadi. Demikian pula kalau anda menanyakan sektenya Khawarij dan segala macamnya itu, juga macam-macam. Di antara mereka ada yang telah kafir, ada pula yang masih muslim. Di antara sekte Khawarij yang dikafirkan oleh para ulama, sekte namanya kalau nggak salah Al-Azraqiyah. Seingat saya pendolanya namanya Qais ibn Azraq. Terus baliknya. Yaitu sekte ini dia menyatakan bahwasanya surat Yusuf dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Ghazaliyah. Ada surat cinta ini. Ilustrasi itu masih bahasanya masih halus. Bahasa sekarang surat porno. Paham ya? Itu ada. Sektenya Khawarij mengatakan demikian. Itu dikafirkan oleh para ulama. Kafir dengan kesepakatannya mereka. Nah, sekarang mengatakan kita paling porno. Nah, itu ucapannya kufur. Orangnya tengok kembali. Kalau yang tadi saya bawakan, kufur karena satu kelompok. Kelompok Azharikoh dikatakan kufur. Ini kan per orang. Ini per orang, jelaskan mana? Sudah atau belum? Nah, tadi paham ya? Demikian pula sekte-sekte yang lainnya, ada yang sampai dikatakan kufuran, ada yang masih muslim dan dia tercampur dengan berbagai macam kebedaan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ada lagi yang lain? Namanya Tawadur saja ini. Barang panas sama senang deh ini. Kalau tadi disampaikan bahwa yang senang barang panas deh. Sudah sing langsung-langsung aja itu. Yang di Indonesia juga demikian. Yang di Indonesia pun juga demikian. Macam-macam. Tergantung dengan serius-seriusnya. Di Indonesia ini cuma cendilnya saja. Porosnya itu ada. Ada porosnya. Di Iran porosnya. Di Iran pun juga demikian. Qara'iqa qidada. Qara'iqa berbeda-beda dan macam-macam. Cuma sekarang ini yang di Iran itu sudah sampai di kenal Rafidah. Bukan cuma semata-mata Syiah. Rafidah. Mereka begitu kalau acara idnya mereka. Acara Ghadir Khum. Itu yang dicaci maki Abu Bakar, Umar, wa Aisyah, wa Muawiyah. Mereka tuh tindakannya kayak orang bahlul gitu. Hah? Jadi mereka di antara tindakan yang mereka kerjakan itu pada acara perayaan mereka itu kambing itu dikuliti hidup-hidup. Dengan i'tiqad menguliti Aisyah. Ada lagi yang ditembaki begitu sama mereka dengan amarah. Bayangannya menembaki Aisyah. Ya, ada tentu banyak panjang apa namanya kisahnya itu dan secara dimasukkan dalam buku-bukunya para ulama. Sehingga disebutkan bahwasanya akdzabu tawaif wa askhafuha uqulan ar-rafidah. Dari sekian banyak sekte yang ada itu yang paling pendusta dan paling goblok itu Rafidah. Menggunakan bahasa sakhif, askhafun nasi uqula. Otaknya itu enggak tahu taruh di mana gitu loh. Didengkul JAPE gitu loh. Tahu di kaki pada otaknya mereka itu. Allah. Hah? Nah, itu ya itu yang tadi saya maksudkan tadi itu. Itu yang tadi saya maksudkan tadi itu. Nah, kalau Khomeini dikafirkan sama para ulama. Dia mereka mengatakan ayat itu syaitan, bukan ayat Allah. Kuburannya Khomeini disembah. Kuburannya Khomeini dibikin masjid. Dikasih kubah yang sangat besar. Dia tawafi. Kemudian mereka apa namanya berinfak dimasukkan dalam kotaknya situ. Seperti mereka berinfak untuk Ka'bah. Tawafi. Ya, tawaf di sana, yang sujud rukuk di sana, baca Al-Qur'an di sana. Itu di Iran. Tempat wisata religiusnya itu disebut dengan Al-Haram. Waduh kayak Mekah pokoknya. Haram-haram. Itu dimasukkan oleh Syekh Mukbir dalam buku beliau. Al-Ilhadul Khumaini di Ardul Haramain. Di bagian akhir bukunya beliau itu ada persaksian salah seorang salafi dari Yaman yang melintas ke arah Iran, transit di sana 20 hari. Penasaran, langsung melihat kuburannya Khumaini. Dikisahkan semuanya sama dia. Di situ. Entek, ngamek. Kemudian yang masyhur di kalangan kaum muslimin, Thawrah Iraniyah, dengan bahasa apa? Revolusi Iran, itu bukan Islamiyah, tapi kufriyah. Allah Ibarat. Apa tuh lagi pakatannya nanti? Pakat Rasulullah itu nanti. Begitu pula di Lebanon, jika sama. Syiah yang di sana itu Rafidah. Rafidah. Ketika para ulama ditanya masalah ini, mereka yang mereka sikat Rafidahnya. Dan itu memang kelakuannya mereka memang. Sengaja mereka berbuat seperti itu supaya Israel menyerang wilayah Lebanon. Hah? Iya, Hizbullah itu. Dengan tokohnya yang namanya Nasrullah itu. Nah, itu Rafidah. Rafidah. Disebutkan sama Syekh Saleh Fauzan, Syekh Rafi, Syekh Abad Najm, dan yang lainnya. Justru mereka itu musuh akal. Rafidah. Sekarang di Iran. Pusatnya di Iran. Allahu a'lam. Khairan insyaAllah ya. Naktafi launa insyaAllah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatan dari yang disampaikan tadi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin.